curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hati-hati panjen Kang, sing jenane Rika anger duwe sifat anu sok tahu. Sing jenane sok tahu kayak kadang-kadang ya napike anae leke. Apike ngene ya. Sing jenane wong duwe sifat sok tahu kayak kadang-kadang anger ndopok karo sapa bae jan nyambung, sok nyambung. Kancane cerita apa ya? Duwe bojo ayu ya ngomongnya dewek tau duwe bojo ayu. Terus kancane cerita handphone paling larang ya dheweke ya anu ngomongnya wis tau duwe handphone anyar ngantuk 301. Ah pokoke pernah gue apike. Ayo gue ya dadari ngobrol gue ora mandek-mandek ngantek poke untune rompol bae ora gelem mandek kowe bocah. Nah tapi eleke ana Kang, duwe sifat kok sok tau ana eleke. Eleke kaya ngapa? Ge ceritane kayak ge. Jadi kan bocah jenengane Gupis, siapa Don? Gupis. Lah ya temenan ge, bocah iki ya kelas-kelas 3 SMA lah. Bocah jan pancenan sok tahu banget yakin. Keminter. Lah iki satu saat ge ya wengi-wengi ge arep turu bingung, ora iso turu, lemude pirang-pirang, kemule urung dikumbah. Tampilan kaya kampil benteran, anu kampil putih, kan iler tok. Nah, kan ora iso turu. Akhirnya saking bingungnya, nelpon kancane. Nah, apa sing diomongna langsung bayo. Assalamualaikum. Wete si teles ngangkat telepon ya, Bing. Apa kabarnya, Bing? Pernah orang tau ketua nang sekolah nang di bengkwe jane ya? Bisa bagi? Wah, ladak kek wis iki, Bing. Aja ladak-ladak dadi wong lah, Bing. Kok tambah dawing we lah mene kowe, Bing, rajaan. Wan, ngapa telepon-telepon aku kok wingi-wingi iki kok ora turu apa priwe kowe? Nah, gue, Bing, nyong pengen ngomong karo kowe, Bing. Ngomong apa? Penting ge, Bing, penting. Ya anu penting-penting apa? Nyong wis ngerti kabeh siki, Bing. Ngerti kabeh anu apa lah? Ya ngerti kabeh pokoke, nyus ngerti kabeh kabehane tentang kowe nyus ngerti. Dadi kowe siki ora iso ngapa-ngapa, Bing, karo nyong, Bing. Ayo kowe nyus ngerti kabeh blange kowe, Bing. Iyo kae, Bing. Baru ngomong sebentar beres, kowe ngerti apa kowe kok? Ha, tes orang aku bae kowe. Si masalah kae lho, Bing. Kowe aja anu, Bing, ora usah ngindar karo nyong, nyus ngerti kabeh. Lah nyong entuk informasi kan kan ngene, Bing. Sing bener bae kowe dadi ngerti kabeh. Ya ngerti kabeh wis. Oke, kowe ngerti kan sapa kowe? Lah iso ora sepenting ngerti kan sapa yang jelas nyong sik wis ngerti kabeh. Kowe sing bener bae kowe pis lah aja anu lah kabeh masalah bae kowe lah. Kowe ngerti temenan apa kepriwe? Ya nyong ngerti temenan, ngerti kabeh tur temenan orang lebora. Ya ngono kowe wis ngerti kabeh iso ora cita-cita lah ya nyong wisin coba nyong wisin nyong wedi nyong isin aja. Aja ngomong temenan ya mari bingin nyong ya. Bingin nyong lagi meteng. Buk pikiran. Wah, ora segampang itu, Bing. Kowe kudu nukuk nanyung ayam. Jajal, nggo uang tutup mulut, Bing. Kowe kudu nukuk nanyung ayam. Rong bungkus. Gila ora kowe? Aja rong bungkus lah, ya anu larang. Mau cek bungkus baru 30.000, nggak nih? Rong bungkusnya sepeda kebo. Kowe kepengen tekomong, nah apa kepengen nukuk nanyam? Jajal sih, Bing. Ya, bis. Kata tukun ayam, tapi jomo sama-sama kowe lho ya. Iya, wis tenang bae, gampangan bae karonyo. Sing ayam gudul rong bungkus ngesuk sore, dijamin aman rahasiane kowe, Bing. Wis ya, Bing ya. Assalamualaikum. Dah, sedulur ke pancen ya sing jenane Gupis jan anu ngawur banget. Anu bocah ngerti apa-apa ora be kosok tahu banget. Darane ngerti rahasiane wong. Lah kaya si Daving yang dilalu ora takon ngerti anu ngerti apa iki lho ya jan bisa tak obat yakin. Tapi sedulur ke ternyata Gupis ora marem ngerjani wong siji tok. Barang wis kaya gue langsung pindah maring kamare kakange. Tiligar ngapa maning ke bocah? Yo njajal. Mas Solihin, lagi ngapa yuk? Orak lamben. Kowe mlebu kamar wong kok ya ora dolok-dolok kacang ngabur kowe ya. Lah wis ora sareang. Wis gagean kowe diklambeni mbok katisen kok mengkerot lah ya melas. Anak katrokan Kang. Oh bocah sedeng kowe pancen. Ngapa kowe ngene-ngene? Wong kon sinau kok malah kaya bandel kaya kowe. Cepetan yuk. Kakak nganyung bisa kesu. Udah kesu aja kalo ngegas kang. Sing biasa bae do. Gue mau ger ngegas aja keseron malah sing isor pra protol gue underdile kang. Pajan bajuk gue karo kakaknya dewek kok kayak gue. Lah kok dari kakak nganyung telah ger lagi nang akte kelahiran. Utawa nang kartu keluarga gue ya. Sing ger kayak gue ya. Cecen gue harusnya dewek ya. Nyumpen ngomong kang paling rika. Apa ngomong apa? Jalur karena PR, sorry. Mau sekolah-sekolah dewek, tinggung-nggung dewek, malah jalur warai wong, sorry. Nah, baiklah mana memarin biru gak sama renyong, bebas, nyalain sibuk. Wah, sibuk apa lah ya? Lagi ngulini under deal apa ke Primerika, kang? Wah, karo paslin, kang. Dari mandan lunyu, ora peret aja gue. Kon mandan wangi sini karo sabun. Pelambin aja, sembarangan ada ngomong jajal. Terus yang namanya buka kamar, kon sinau kok malah. Maringnya baik. Wah, kepengen tuh ngomong napak priwe kowe mas. Ngomong nanu apa, nu maring siapa? Nyong ngerti kape pola tingkai Rika. Nger sama bingungnya lagi orang nang rumah. Nyong ngerti kape. Dati wis ora usah nantang baik karpe kaya kue. Nyong ngerti kape belang Rika mas olehin. Dati ora usah muncul-muncul kaya kue lu. Ora usah ngegas, ora usah ngecat. Eh, kue ngerti apa? Kue segerna kue ngomong lah, Jan. Oh, sepisan mana ngegas? Tak omong lah temenan Rika mas. Nyewis kerti kabeh info lor mas ini nyewis kang diora. Kanca-kancanya nyongnya pada ngomong. Tanggane ya pada ngomong. Pembantunya deweknya tuh ngomong lah. Wis ora usah kaken reang lah. Rika kapan tuh ngomong. Nah apa orang maring rama biyungnya ge. Ih, berarti kok ngerti temenan apa kabar be? Ya ngerti temenan lah masa nyong leboni. Gak nih karo kakaknya dewek lah ya. Gue sebenernya baik gue kok cerita karo mama ke purung gue. Cerita karo mama ke? Wah gampang urusan ke Heri. Ih, masih tinggung ada urung diomong na ya wis ora usah. Ora usah diomong na karo mamaku utawa karo bapakku ya. Hehehe, siki ya nyong tukuk na pulsa saketebu. Tukuk na pulsa saketebu. Nah, titik ini handphone nyong pulsa ini dari 175 perak. SMS si Cibora Teyeng. Duh, nyong orang jaluk dikirimi pulsa mas. Nyong jaluk duitnya bayangin nyong tetukuk dewek lah ya. Nyong gue lagi orang tuh duit. Orang tuh duit ke priwe lah ya. Pemikinannya banyong ngerti kan nampaknya duit. Ya tapi kan gue ngombayar SPP, ngombayar uang gedung. Orang untuk pulsa nyong orang tuh duit perak-peraka. SPP nya harusnya dibayarnya lah. Terus kan nyong bayar seketewu Rika aman. Orang tuh ngomong namaring bolia. Oh ketek pak pancan. Wah anggar nyong ketek ya Rika kakak. Kang ketrek dah kan gampang bok saket ibu ngene cung. Wah, ge cair maning. Mau ya ngerjane kancane gue entuk gorengan ayam. Ngerjane kakange entuk 50.000 kena nggo tuku pulsa jare monge. Nah, tapi ternyata Kang Gupis gue ora ngerti apa-apa babar plotas jane lho. Ora nuk sok tau tok kowe mau. Lah, bareng wis ngerjane kancane sukses, ngerjane kakange sukses, kalingane urung marem ngerjani ramane dewek. Jajal yo tiliki kaya ngapa li ngerjani ramane yo. Bapake lagi ngapa kok pak? Pernah aja nanggar ditinggal mama ke kondangan lu ya. Ngitungi duit, bantu duit apa aja ya pak? Eh, kok nak membuka marit wong tua aja sembarangan kok ya, pis gupis. Kok membuka marit wong tua kok malah duduk-duduk kacan, orang celuk-celuk kacan. Di waret tata kerama pula sih na sekolahan kok ya? Wah, na sekolahan sih diwarai, tapi nang mau orang tau. Kan kepenak mok pak, jawabannya nyong. Kan yang baju kok tak lari bola balik kok mau orang diwarai ke priwe lah. Wih, jambi lagi kok urung turung, anak turung, itu sekolah bukan apa priwe. Jan-jan nyong ya kepengin turu jan lho pak. Tapi jan nyong kepikiran baik e kok. Malam minggu ngesuk arep panas ngapel nyong pak. Masih enak lembene nyong bedah kabeh kaya ge ya isin pak lah ya. Lah kok ngadar malam minggu mbok tinggone mbok. Ciki besi semua ngesuk esuk sing jauh ditondomi kaya marim pembantu nena bore. Lah ya aja ditondomi ban jajal pak lah ya. Ditukok nasi nganyar lu. Isin pak lah ya. Nah ngarepe pacar yang ngane ngawuk lambi jahitan lah. Janu lah. Itu kena singanyar pak lah, ya lah, ngesuk lah, ya duitnya ini lah. Kena singanyar, wuuu, kena mau be, pengen tuh kena biar aku lakon, aku malah kena jeluk, sekarang padahal kayak gue sekolah nabi untung, dine mangan be, kudine syukur, aku malah jeluk lambian nyar. Sekarang nanti pamer. Oh, kayak gue pak, ya wis. Gak apa pake pancen calannya kayak gue. Orang apa-apa, nyanyong tak terima bayar tak tambah nih bena nyong. Tapi pak, nyong wis ngerti kabeh ala Nerika. Nyong wis ngerti kabeh sifat Nerika sing ala kayak ngapa. Ngerti kabeh, dadi ora usah ditutup-tutupi siki lah. Asa kemintar kowe lah bisa cilik kok ya jan bewingi beko. Oh ya wis dadi kayak gue carane omong nang maring biyunge lho pak. Tak omong nang maring biyunge temenan Rika. Eh kok sis. Kowe ngerti apa kowe ngerti apa kowe ngerti apa kan jago. Pokoke iso ora usah dadak takon-takon. Nyong wis ngerti kabeh ala Nerika, nyong wis ngerti kabeh. Dadi siki nek kira-kira Rika ora iso ngawe nyong duit kanggo tuku klambi anyar, wis. semuanya akan aku bongkar nang ngarepe biyunge. Kowe ngerti apa kowe? Kowe ngerti apa, Le? Kowe ngerti apa? Ora usah takon-takon. 200.000 apa kok mau nambarin biyunge nyajal? Engko sit. Aja. Ulah kok dadi ngerti kabeh ya. Angger biyunge kowe lagi kondangan. Bapak kowe cokan dolan maring kamare pembantune kana mburitan. Lujur kowe wis turu. Oh, dadi Rika cokane kaya kowe ya. Walah, tengane. Pembantu wis bola-bali kok pangkapi nyolong nang omah ora tau diurak. Oh, Rika kebetahan dinggone ya. Kurang ajar kok pancen, Pak. Aja seru-seru. Muka kakek kowe krungu. Kok yo ditepilingin kakek kowe aja seru-seru. Bes, kupis menang aja seru-seru. Wes, nyong janjane iki tekan maringan nek pengen ngerjani Rika tok, tapi ternyata Rika waleh, ternyata kaya gue ya. Sing ngene kaya gue carane 500.000, pokoknya kudu 500.000 nek ora gelem ketemu nang maring mamake. Ya wis ya 500.000. Nyen. Bah, yo kangke temenan. Ternyata anu maune dasaran anu arep ngerjani kalingane ramane waleh dadine ngerti temenan ge. Nah, ternyata ngerjani wong telu kancane kakange karo ramane ora puas. Gantian tukang kebone kuwi critane anu bojone Biyem menuju maring kamar mburi. Yo diliki kaya ngapa ge gupe sula arep ngerjani pembantune dhewek yo. Waduh, jangan kaki Darmo bunga kipas-kipasan kayak gue jangan orang-orang gawain apa kabarnya, Mok? Iyalah, yang teneng gupis. Gini kiku neng gupis. Selawak ngisis, pengjero dan panas banget kok hawane. Ora ke, Pak Darmo, jeluk tulung ke nyong ngarep kok. Oh, pada jeluk tulung? Tulung apa, Neng? Ke, tulung nyong sikit tukuk na udutnya. Astagfirullahaladzim, neng gupis badi udut. Cet aja seru-seru, mau nyentuh main orang mana, maning. Boten lah neng, boten kula boten mani lah ngerek atus ni kula. Bukulu sing disukani, bukulu sing disenaini tang bapake. Boten lah. Keis, Rika di penantanan anaknya juragannya kok orang-orang gelam kayak gue. Eh si betah kerja apa orang? Lah kula gak kasih betah kerja ke mereka. Kula kasih betah yang budah malah ke mereka. Tapi gini kula boten wantun lah, boten mani lah. Menawi dikankan nukuk narokok teng neng kupis. Boten lah. Oke gue ya wis. Pak Darmo, nyong si wis ngerti kabeh. Ngetos sedaya kepripun, Neng? Pokoknya nyong sing ngerti kabeh. Rika sapa sebenarnya kuwi sapa nyong ngerti kabeh. Dadi nek kira-kira Rika ora kepengin wong liya padha ngerti, ya, sapa Rika jane sing sebenarnya? Tukuk nang nyong udut. Cepetan. Lah yang nyuwun sewu, Neng, gupis niku ngertos sing kados kepripun? Pokoknya nyong wis ngerti kabeh. Oh, terus Neng gupis pun ngertos sedaya? Ngerti kabeh, wis ngerti kabeh. Saestu niku napa kepripun? Temenan. Alhamdulillah ya Allah. Nyong jandiane ket kepen ngomong tapi ora tegel ya Allah. Alhamdulillah. Jandiane bapak mungkin kepen ngomong ket gemien nek kowe kuwi sebenere anake nyong. Ana papaan kuwi sing bener bae iki. Rika ramane nyong. Lah iya pancen asline kowe udu anake julukane kowe kuwi anake nyong. Tapi mergo bingung kowe lagi babaran ora duwe duit kowe tekol sitane tak ngutang. Alhamdulillah ire kowe ngerti ya Allah matur nuwun. Dadi nyong asline anake Rika. Mola mong nyong mung dadi anake Rika. Rika tuang kebon. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.